بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقول المؤلف لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له إلى آخره. Dan ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tidak boleh dikatakan bagi Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala berbuat zalim. Hanya saja yang berbuat zalim adalah yang mengambil yang bukan miliknya, ila akhirihi dan seterusnya. Yuqalu na'am, la yajuzu an yuqala inna allaha tabaraka wa ta'ala zalimun. Ta'ala allahu wa tanazzaha an dhalika. Dikatakan ya, tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berbuat zalim. Maha tinggi Allah dan maha suci darinya. Lakin ta'rifuhu lidh-dhulmi biqawlihi wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu huwa ta'rifun khata'un. Akan tetapi definisi Al-Imam Al-Barbahari terhadap kezaliman dengan ucapan beliau hanya saja yang berbuat zalim adalah yang mengambil apa yang bukan miliknya, ini adalah definisi yang keliru, yang salah. Wassawabu an yuqala az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Dan yang benar dikatakan bahwasanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wallahu munazzahun an yad'a ayya syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Dan Allah Ta'ala disucikan dari meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Li'annahu hakimun alimun adlun la yad'ul umura illa fi mawadi'iha. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, maha adil. Tidaklah Allah Ta'ala meletakkan perkara-perkara kecuali pada tempatnya. Fala yu'adzibu illa man yastahiqqul azaba kafiran kana aw 'asiyan. maka Allah Ta'ala tidaklah menyiksa kecuali orang yang berhak untuk disiksa. Baik ia adalah orang yang kafir ataupun pelaku kemaksiatan. Wa yarhamu man yastahiqur rahmata min ibadihil mu'minina tafaddulan minhu. Dan Allah Ta'ala merahmati orang yang berhak untuk dirahmati dari kalangan hamba-hambanya yang beriman sebagai keutamaan darinya. Wa qad intaqada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mithla hadha at-ta'rifi. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengkritik semisal definisi ini, yaitu kezaliman adalah mengambil yang bukan miliknya. Faqala fi majmu'il fatawa al-mujallad ath-thamin 'ashara safhati 45 wa 100. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam Majmu'ul Fatawa jilid 18 halaman 145, wa amma man qala huwa at-tasarrufu fi milkil ghairi fahada laysa bimuttaridin wala mun'akisin. Adapun orang yang mengatakan bahwa kezaliman maknanya adalah menggunakan milik orang lain, maka definisi ini tidaklah terus-menerus berlaku demikian, tidak pula terus-menerus berlaku sebaliknya. Apa maknanya akan dijelaskan setelahnya. Faqad yatasarraful insanu fi milki ghairihi bihaqqin wala yakunu zaliman. Terkadang seseorang menggunakan sesuatu milik orang lain dengan hak dan ia tidak zalim. Ini yang dimaksud dengan laisa bimuttaridin, tidak berlaku terus-menerus demikian. Waqad yatasarrafu fil milkihi bighairi haqqin fayakunu zaliman. Dan terkadang seseorang menggunakan sesuatu miliknya sendiri tanpa hak sehingga ia berbuat zalim. Ini makna dari laisa bimun'akisin, tidak berlaku sebaliknya terus menerus. Wa zulmul 'abdi nafsahu katsirun fil qur'ani. Dan kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك. Dan demikian pula orang yang mengatakan bahwa kezaliman adalah melakukan perkara yang diperintahkan menyelisihi apa yang diperintahkan kepadanya dan yang semisal dengannya. In sulima sihhatu mithli hadzal kalami fallahu subhanahu wa ta'ala قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. Apabila diterima kebenaran semisal ucapan ini, yaitu kezaliman adalah melakukan perkara yang diperintahkan menyelisihi apa yang diperintahkan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menetapkan bagi dirinya rahmah, dan Allah haramkan bagi dirinya kezaliman. Fahuwa la yaf'alu khilafa ma kataba wa la yaf'alu ma harrama. Maka Allah ta'ala tidak melakukan perkara yang menyelisihi apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan Allah Ta'ala tidak melakukan perkara yang Allah haramkan bagi dirinya. Sampai di sini selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا سمعت الرجل يتعل على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. Dan apabila engkau mendengar seseorang mencela asar-asar, yaitu hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dan asar-asar para sahabat, dan ia tidak menerimanya atau mengingkari sesuatu dari khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuduhlah keislamannya. Yaitu ada sesuatu dalam keislamannya. Fa innahu rajulun radi'ul qawli wal madhhabi. Karena sesungguhnya ia adalah seseorang yang buruk ucapan dan madhabnya. Wa innama ta'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi. Hanya saja pada hakikatnya ia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. Karena sungguh kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, kita mengenal Al-Quran, kita mengenal kebaikan dan keburukan, kita mengenal dunia dan akhirat hanyalah dengan asar-asar. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يقول وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan apabila engkau mendengar seseorang mencela asar-asar dan tidak menerimanya, ahadithir rasuli alaihi salatu wassalamu wa aqwalis sahabati ijma'ihim wa ma syakala dhalika, yaitu hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ucapan para sahabah, ijma' para sahabah dan yang serupa dengannya, wa aqwalihimul lati tansajimu ma'al kitabi was sunnati, dan ucapan-ucapan mereka para sahabah yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Wala yakbaluha aw yunkiru syai'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu alal islami. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan tidak menerima asar-asar tersebut atau mengingkari sesuatu dari khobar-khobar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuduhlah ia dalam keislamannya. Ya'ni hadza kana yahsulu minal jahmiyati wa minal mu'tazilati wa minal murji'ati wa minal khawariji wa min ghairihim min ahlil bid'ah, yaitu hal ini yang dimaksud penolakan terhadap hadis-hadis Rasul dan asar para sahabat ini muncul dari orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij, dan selain mereka dari kalangan Ahlul Bid'ah. Kana yahsulu minhum, hal ini muncul dari mereka. Fahaulai muttahamuna fil islami, maka orang-orang ini tertuduh dalam keislaman mereka. Ar-rawafidu wa ghairuhum, orang-orang Syiah Rafidhah dan selain mereka. Summa fil akhiri syarakahumul asy'ariyatu, kemudian pada akhirnya orang-orang Asy'ariyah bergabung dengan mereka. Yarudduna katsiran minal akhbari, mereka menolak banyak dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. ويقولون هذه أخبار أحد في باب العقائد. Mereka mengatakan ini adalah hadis-hadis ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan di dalam bab akidah, yakni babul aqaidi indahum fil ghaibiyati ma yuqbalu illa al adillatul qat'iyyatu, yaitu bab akidah menurut mereka dalam perkara-perkara ghaib tidaklah diterima kecuali dalil-dalil yang pasti, imma minal kitabi wa imma minas sunnatil mutawatirati, bisa jadi dari Alkitab, bisa jadi dari sunnah yang mutawatir, yaitu yang datang dari banyak jalan periwayatan. La budda fil aqaidi an takuna al ahadithu qat'iyyat ats-tsubuti, ya'ni mutawatiratan, qat'iyyat ad-dalalati, ya'ni nususun wadihatun la tahtamilu syai'an. Menurut mereka, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, di dalam bab akidah haruslah menggunakan hadis-hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang mereka maksud hadis-hadis yang mutawatir, yang datang dari sekian banyak jalan periwayatan. Jadi di dalam bab akidah mereka tidak mau menerima hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan, meskipun hadis tersebut sahih. Dan juga hadis-hadis tersebut haruslah dipastikan penunjukannya, yaitu dalil-dalil yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain sedikit pun. Faraddu katsiran minan nususi bihujjati annaha akhbaru ahadin, maka mereka menolak banyak dari dalil-dalil dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut adalah khobar-khobar ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wa akhbarul ahadi tufidu dhanna indahum, sedangkan khobar-khobar ahad yang datang dari sedikit jalan periwayatan hanyalah memberikan faedah sangkaan belaka menurut mereka. Wa yaquluna fil ayatil qur'aniyati wal ahadithil mutawatirati innaha wa in kanat qat'iyyatat thubuti fa innaha dhanniyatud dalalati. Dan mereka mengatakan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mutawatir, meskipun dipastikan kesahihannya, namun dalil-dalil tersebut hanyalah menunjukkan sangkaan belaka. Wa min aslihatihimul majazu, dan di antara senjata-senjata mereka untuk menolak dalil-dalil adalah majaz. Wa min aslihatihim at-ta'wilatul batilatu allati hiya fil waqi'i tahrifatun linususil kitabi was-sunnati. Dan di antara senjata-senjata mereka untuk menolak dalil-dalil adalah penafsiran-penafsiran yang batil, yang pada kenyataannya merupakan perubahan terhadap dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Fahaulai la syakka annahum ahlu bid'in wa ahlu ahwa'in. Maka mereka ini tidak diragukan lagi, mereka adalah ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Wa qad yandassu fi awsati ahlil bid'i munafiquna. Dan terkadang menyusup di tengah-tengah ahlul bid'ah orang-orang munafik. Wa zanadiqatun yuharibunallaha wa rasulahu. Dan orang-orang zindiq yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walakin yatasattaruna bil islami. Akan tetapi mereka bersembunyi di balik Islam. Hada yahsulu. Ini terjadi. Hada dasu. Penyusupan ini. Khasatan firrawafidhi. Terkhusus pada orang-orang Syiah Rafidah. Yandassu fihim munafiquna wa zanadiqatun. Menyusup di tengah-tengah orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang munafik dan orang-orang zindiq. Fayarudduna nususal Qur'ani. Maka mereka pun menolak dalil-dalil Al-Qur'an. Wa yarudduna nususas sunnati. Dan mereka menolak dalil-dalil as-sunnah. Wa aghlabu ma yarudduna bihi hiya ta'wilatu. Dan kebanyakan perkara yang mereka menolak dalil-dalil dengannya adalah penafsiran-penafsiran yang batil. Summa da'wa annal akhbara ahadun. Ya'ni ma tufidu illa dhanna wal aqaidu ma tusbatu bidzununi wala budda fil aqaidi min adillatin qat'iyyatin qat'iyyati tsubuti qat'iyyati dalalati. Kemudian perkara lain yang mereka menolak dalil-dalil dengannya adalah klaim bahwa hadis-hadis ahad, yaitu hadis-hadis tersebut tidak memberikan faedah kecuali sangkaan belaka, sementara akidah menurut mereka tidaklah ditetapkan dengan sangkaan belaka. Haruslah di dalam perkara akidah menurut mereka menggunakan dalil-dalil yang pasti, dipastikan kesahihannya, dipastikan penunjukannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.